Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini insyaallah taala kita akan mempelajari pelajaran ke-8 tentang dhamir munfasil. Dhamir munfasil anta, antuma, antum. Anta, kamu seorang laki-laki. Antuma, kamu berdua laki-laki. Antum, kalian laki-laki. Nah, langsung saja masuk pada latihannya. Berarti anta itu untuk yang mufrad, antuma untuk musanna, antum untuk jamak. Untuk jamak. Langsung masuk pada latihan 1, disuruh untuk merubah dhamirnya, dhamir munfasil menjadi antuma, antum. Kita mulai dari Al-Akh Abu Ahnaf, silakan. Naam Ustaz. Antum muhandisun, antuma muhandisani, antum muhandisuna. Naam. Anta muhandisun, antuma muhandisani, antum muhandisuna. Al-Akh Abu Saufa, silakan. Naam Ustaz, bismillah. Anta tabibun, antuma tabibani, antum atibba'u. Naam. Anta tabibun, antuma tabibani, antum atibba'u. Berikutnya Al-Akh Abu Ammar Abu Salman, silakan. Anta ghaniyun, anta ghaniyun, antuma ghaniyani, antum ahniya'u. Naam. Anta ghaniyun, antuma ghaniyani, antum aghniya'u. Al-Akh Yunus, silakan. Naam Ustaz. Anta fakirun, antuma fakirani, antum fuqara'u. Naam. Anta fakirun, antuma fakirani, antum fuqara'u. Al-Akh Abu Ahnaf, silakan. Anta tawilun, antuma tawilani, antum tiwalun. Naam. Anta tawilun, antuma tawilani, antum tiwalun. Lalu berikutnya dhamir munfasil anti, antuma, antunna. Anti, kamu seorang perempuan. Antuma, kamu berdua perempuan. Antunna, kalian, yakni perempuan. Masuk latihan kedua. Contohnya, anti talibatun, antuma talibatani, antunna talibatun. Taib, Al-Akh Abu Saufa, silakan. Nah Ustaz, anti zamilatun, antuma zamilatani, antunna zamilatun. Nah, anti zamilatun, antuma zamilatani, antunna zamilatun. Berikutnya Al-Akh Ammar Abu Salman, silakan. Anti muslimatani, antunna muslimatun. Naam. Anti muslimatun, antuma muslimatani, antunna muslimatun. Al-Akh Yunus, silakan. Naam Ustaz. Anti mudarrisatun, Antuma mudarisatani. Antunna mudarisatun. 6. Anti mudarisatun. Antuma mudarisatani. Antunna mudarisatun. Al-Akh Abu Khadijah, silakan. Yang ke-5. Anti tawilatun. Anti tawilatun. Antuma tawilatani. Antunna tawilatun. 6. Anti tawilatun. Antuma tawilatani. Antunna tiwalun. 6. Al-Akh Abu Ahnaf, silakan. Berikutnya. Anti mumarridatun. Antuma mumarridatani. Antunna mumarridatun. 6. Anti mumarridatun. Antuma mumarridatani. Antunna mumarridatun. Kemudian dhamir munfasil ana nahnu. Ana saya, laki-laki ataupun perempuan. Nahnu kita, laki-laki ataupun perempuan. 6. Masuk latihan 3. Contohnya di sini ana muslimun, nahnu muslimuna. Ana muslimatun, nahnu muslimatun. Taib, al-akh Abu Saufa. Ana talibun. Ana talibun, nahnu tullabun. 6. Ana talibun, nahnu tullabun. Al-akh Ammar Abu Salman, silakan. Ana talibatun. Nahnu talibatun. 6. Ana talibatun. Nahnu talibatun. Al-Akh Yunus, silakan. Nama saya. Ana mudarrisun. Nahnu mudarrisuna. 6. Ana mudarrisun. Nahnu mudarrisuna. Baik, berikutnya Al-Akh Abu Khadijah, silakan. Ana bintun bintut tabibi. Nahnu bintut nam. Bintu itu mufrad. Kalau jamaknya berarti? Jamaknya bintani. Jamaknya bintu apa? Bintani. Banatun. Banatun. Ana bintun tabibi. Nahnu banatun banatut tabibi. Nam, nahnu banatut tabibi. Berikutnya Al-Akh Abu Ahnaf, silakan. Ana ibnul mudarrisi. Nahnul abna'ul mudarrisi. Nam, ana ibnul mudarrisi. Nahnu abna'ul mudarrisi. Taib, latihan keempat dikerjakan seperti contoh, dijawab seperti contoh. Di sini ada dua kata, talibun sama mudarrisun. Disuruh membuat pertanyaan dengan bentuk jamak. A'antum tullabun la nahnu mudarrisuna. A'antunna talibatun la nahnu mudarrisatun. Nah, berikutnya Al-Akh Abu Saufa, nomor 1. Fallahun tajirun. Nah, Ustaz. A antum fallahuna? La, nahnu tujjarun. Naam. A antum fallahuna? La, nahnu tujjarun. Al-Akh Ammar Abu Salman, silakan. Naam. A antunna talibatun? A antunna tabibatun? La, nahnu umar. Naam. A antunna tabibatun? La, nahnu mumarridatun. Al-Akh Yunus, silakan. Naam, Ustaz. A antum mudiruna? La, nahnu waziruna. A antum mudiruna? La, nahnu wuzara'u. La, nahnu wuzara'u. Bentuk jamak dari wazir. Taib. Al-Akh Abu Khadijah, silakan. A'antunna bintut tabibi? Bintut tabibun? A'antunna bintu tabibatun? La, ana bintanil mudiri. Naam. Di sini disuruh merubah ke dalam bentuk jamak. A'antunna banatut tabibi? A'antunna banatut tabibi? La, nahnu banatul mudiri. La, nahnu banatul mudiri. Taib. Al-Akh Abu Ahnaf, silakan. Naam, sir. A'antum abna'ul muhandisi? La, abna'ul waziri. A'antum abna'ul muhandisi? La, nahnu abna'ul waziri. Naam. Latihan kelima, menerjemahkan ke dalam bahasa Arab. Al-Akh Abu Saufa, silakan. Nah, Ustaz, kalian banyak laki-laki para dokter. Antum atibba'u. Nah, antum atibba'u. Al-Akh Ammar Abu Salman, silakan. Kalian banyak perempuan para guru. A'antunna mudarrisatun. Ulangi. Kalian banyak perempuan para guru. Antunna. Tidak perlu pakai a'antunna. Antunna mudarrisatun. Mudarrisatun. Naam. Al-Akh Yunus, silakan. Naam, Ustaz. Kamu berdua laki-laki polisi. Antuma surtiyani. Naam. Antuma syurtiyani. Al-Akh Abu Syifa, silakan. Naam, Ustaz. Kamu berdua muslimah. Antuma muslimatani. Antuma muslimatani. Naam. Al-Akh Abu Ahnaf, silakan. Nah, Ustaz, saya guru perempuan, dan kamu perempuan kepala sekolah. Ana mudarrisatun wa anti mudiratun. Ana mudarrisatun wa anti mudiratun. Nah, Al-Akh Abu Saufa, silakan. Kami perempuan para pelajar. Nahnu talibatun. Naam, nahnu talibatun. Al-Akh Ammar Abu Salman, silakan. Kami laki-laki orang-orang muslim. Nahnu muslimuna. Nahnu muslimuna. Al-Akh Yunus. Apakah kalian laki para insinyur? Bukan, kami para guru. A'antum muhandisuna? La, nahnu mudarrisuna. Naam, a'antum muhandisuna? La, nahnu mudarrisuna. Al-Akh Abu Syifa, silakan. Apakah kalian putra Pak Guru? Bukan, kami putra Pak Dokter. Antum abna'ul mudarrisu? La, nahnu abna'ut tabibi. Nah, antum abna'ul mudarrisi. Antum abna'ul mudarrisi? La, nahnu abna'ut tabibi. Taib. Al-Akh Abu Ahnaf, silakan. Apakah kalian banyak perempuan putri Pak Penjahit? Bukan, kami putri Pak Koki. A'antunna banatu khayyatotani? La, nahnu banatu tabahi. Ulangi coba. Apakah kalian a'antunna banatu khayyati? La, nahnu banatu tabbanatu tabbahi. Nah, apakah kalian putri Pak Penjahit? A'antunna banatul khayyati. A'antunna banatul khayyati. La, nahnu banatu at-tabbahi. Naam. Allahu ghaniyun wa nahnu fuqara. Selesai pelajaran ke 8. Alhamdulillah. Tentang dhamir munfasil. Taib. Masih ada waktu 10 menit, kita selesaikan pelajaran ke-9. Sekarang dhamir muttasil. Ka kuma kum. Kemudian ki kuma kunna. Ya na. Nah, ini bentuk muttasilnya. Kalau munfasilnya tadi ada 8 yang kita baca. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Ana, nahnu. Ini khusus untuk dhamir munfasil. Bentuknya seperti ini. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Ana, nahnu. Nah, bentuk dhamir ini tidak boleh digunakan bersambung dengan kata yang sebelumnya. Kalau ingin menggunakan dhamir-dhamir bersambung dengan kata yang sebelumnya, maka rubah bentuk dhamirnya terlebih dahulu menjadi dhamir muttasil. Dhamir yang bisa digandeng, dhamir yang bisa digabung, itu ada bentuknya sendiri. Ada bentuknya sendiri. Kalau ini dhamir tadi, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu, itu khusus untuk dia sendiri. dengan bentuk ini dia bisa berada di awal, berada di depan kalimat. Nah, kalau ingin mendatangkan dhamir muttasilnya, maka ini anta dhamir muttasilnya ka, antuma kuma, antum kum. Contohnya anta talibun, baituka qaribun, baituka. Antuma talibani, baitukuma qaribun. Antum tullabun, baitukum qaribun, baitukum qaribun. Tidak boleh diganti dhamir ka, kuma, kum dengan dhamir munfasil kemudian mengatakan baitu ana atau baituk anta. Ana anta talibun, baitu anta qaribun. Ini tidak benar. Antuma talibani, baitu antuma qaribun. Antum tullabun, baitu kum qaribun. Tidak boleh dibaca baitu antum, baitu antum. Nah, insya Allah mudah ya. Kita langsung masuk latihan. Sebelumnya sekalian, ki kuma kunna itu bentuk dhamir muttasil untuk anti, antuma, antunna. Kemudian ya, na itu untuk ana dan nahnu. Kita langsung masuk pada latihan 1. Siapa tadi? Baik, kita ulangi. Al-Akh Abu Ahnaf, nomor 1. Ummun. Naam, Ustaz. Ummun. Ummuka, ummukuma, ummukum. Naam. Ummun, ummuka, ummukuma, ummukum. Al-Akh Abu Saufa, silakan. Abuka, abukuma, abukum. Abun, abuka, abukuma, abukum. Al-Akh Abu Shifa, silakan. Gurfatun, gurfatuka, gurfatukuma, gurfatukum. Gurfatuka, gurfatukuma, gurfatukum. Al-Akh Ammar Abu Salman. Maktabun, maktabuka, maktabukuma, maktabukum. Maktabuka, maktabukuma, maktabukum. Naam. Al-Akh Yunus, silakan. Zumala'u. Naam, Ustaz. Zumala'u, zumala'uka, zumala'ukuma, zumala'ukum. Zumala'u, zumala'uka, zumala'ukuma, zumala'ukum. Latihan 2. Baitun, baituki, baitukuma, baitukunna. Al-Akh Abu Ahnaf, silakan. Madrasatun, madrasatuki, madrasatukuma, madrasatukunna. Naam, madrasatun, madrasatuki, madrasatukuma, madrasatukunna. Berikutnya, Al-Akh Abu Saufa, silakan. Faslun, fasluki, faslukuma, faslukunna. Naam, faslun, fasluki, faslukuma, faslukunna. Al-Akh Abu Shifa, silakan. Ustaz, ahun, ahi, ahukuma, ahukunna. Nam, ahun, ahuki, ahukuma, ahukunna. Berikutnya Al-Akh Ammar Abu Salman. Abna'un abna'uki abna'ukuma abna'ukunna. Naam. Abna'uki abna'ukuma abna'ukunna. Al-Akh Yunus silakan. Zamilatun zamilatuki zamilatukuma zamilatukum zamilatukunna. Naam. Bentuk jamak diperhatikan. Zamilatuki panjang. Zamilatuki zamilatukuma zamilatukunna. Naam. Kemudian dhamir muttasil ya dan na. Latihan 3. Al-Akh Abu Ahnaf silakan. Kitabun kitabi kita kitabi kitabuna. Kitabun kitabi kitabuna. Al-Akh Abu Saufa rabbun. Rabbun rabbi rabbuna. Rabbun rabbi rabbuna. Berikutnya Al-Akh Abu Syifa silakan. Nabiyun nabiyun nabiyyi nabiyuna. Al-Akh Ammar Abu Salman. Hadiqatun hadiqati hadiqatuna. Al-Akh Yunus. Nah, Ustaz. Usratun usrati usratuna. Usrati usratuna. Alhamdulillah. Latihan keempat, terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Al-Akh Abu Ahnaf silakan. Rumah kami bersih. Naam Ustaz. Rumah kami bersih. Baituna nadifun. Baituna nadifun. Al-Akh Abu Saufa silakan. Kelas kalian perempuan luas. Faslukunna wasi'un. Faslukunna wasi'un. Al-Akh Abu Syifa silakan. Naam Ustaz, ini kakek kami. Ya mulia. Hadza jadduna wa karimun. Naam. Hadza jadduna huwa karimun. Al-Akh Ammar Abu Salman silakan. Hadhihi madrasat madrasatukunna. Hiya nadifun. Ulangi hiya. Bapa ya. Naam. Ini sekolah kami perempuan. Ia bersih. Hadhihi madrasatukunna. Kaliannya. Madrasatukunna hiya nadhifatun. Hiya nadhifatun. Al-Akh Yunus silakan. Nama Ustaz. Itu saudara laki-lakiku. Dia pelajar yang berhasil. Dalika akhi. Tolibatuka. Dia pelajar yang berhasil. Hua tolibun. Apa berhasil? Najihun. Nah. Itu saudara laki-lakiku. Dalika akhi. Dalika akhi. Huwa talibun najihun. Tapi berikutnya, najih itu lulus, berhasil, sukses. Nah, selamat, itu najih. Al-Akh Abu Ahnaf, silakan. Nah, Ustaz. Ini saudara perempuan kami. Dia perawat yang pandai. Ha'ula ukhtuna. Dia mumarridatun dzakiyatun. Ulangi lagi coba. Ini saudara perempuan kami. Hadihi ukhtuna. Hiya mumarridatun dzakiyatun. Naam, hadihi ukhtuna. Hiya mumarridatun dzakiyatun. Al-Akh Abu Saufa, silakan. Ini keluargamu, seorang perempuan. Hadihi usratuki. Hadihi usratuki. Berikutnya, Al-Akh Abu Syifa, silakan. Allah Rabb kita dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi kita. Allahu Rabbuna wa Muhammadun Nabiyyuna. Allahu Rabbuna wa Muhammadun Nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam. Al-Akh Ammar Abu Salman, silakan. Ini kebunmu, seorang laki-laki. Di dalamnya ada bebek, kucing, dan ayam jantan. Hadihi hadi kotuka. Fihi batotun wakitun wadikun. Hadihi hadi kotuka. Kamu seorang laki-laki. Hadihi hadi kotuka. Fiha. Nah, fiha, karena kembali pada hadiqah. Fiha battatun wa kittun wa dikun. Nah, Al-Akh Yunus, silakan. Nah, Ustaz, ini mobil kalian berdua. Di dalamnya ada ayah kalian berdua. Ada nih sayyaratani fiha abuna. Ulangi lagi, ini mobil kalian berdua. Di dalamnya ada ayah kalian berdua. Coba ulangi. Hadani. Kenapa pakai hadani? Karena mobil kalian berdua itu. Yang berdua itu siapa? Oh, kalian ini. Kalian. Mobilnya cuma satu. Mobilnya cuma satu. Berarti? Ada surtiun. Ada. Ada sayaroti. Nah. Nahnu. Ayo, bingung. Ini mobil kalian berdua. Artinya ini mobil milik kalian. Awalnya. Hada sayarot. Hada sayarot. Ti. Antuna. Sudah larut malam nih. Ini mobil kalian berdua. Hadihi. Hadihi sayyaratu. Kalian berdua berarti pakai dhamir muttasil. Hadihi sayyaratukuma. Ya. Hadihi sayyaratukuma. Di dalamnya ada ayah kalian berdua. Fiha. Fiha ayah kalian berdua. Ayahnya satu, anaknya dua. Berarti fiha abu kuma. Ya. Fiha abukuma. Harus teliti nih. Kita ulangi. Ini mobil kalian berdua. Ini mobil milik kalian berdua. Jadi susunan mudhaf mudhaf ilaih. Mudhaf ilaihnya berubah dhamir. Dhamirnya muttasil. Hadihi sayyaratukuma. Di dalamnya fiha. Fiha hanya karena kembali pada sayyarah muannas satu. Fiha abu, yaitu ayah kalian berdua. Abu kuma, abu kuma. Nah, butuh ketelitian dan kehati-hatian supaya tidak bingung ya. Baik, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, pelajaran ke-10. Kalau di buku modul ini berarti masuk awal semester 2. Artinya sebentar lagi kita akan menyelesaikan buku yang ke-6. Alhamdulillah. Pelajaran ke-10 ada di sini sampai pelajaran ke-16. Ada pelajaran yang terakhir adalah pelajaran ke-16. Nah, baik, sebelum kita akhiri, barangkali ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Fadhol. Nah, kalau tidak ada, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdik. Asyadu an la ilaha illa an astaghfirukatu bilaik. Tafadhal wa hafidhakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, Ustaz.